Saudara, keahlian atau kelebihan yang kita miliki tidak akan menjadi sebuah pundi pendapatan jika kita tidak kreatif. Kreatif di sini adalah dalam arti mengemasnya agar orang lain bisa memakai jasa kita. Nah, falsafah hidup controlled pain, yakni tidak ada hasil tanpa pengorbanan, bisa menolong Anda dalam berkreasi, dalam mengemas kepandaian atau keahlian kita, hingga bisa menjadi sumber pendapatan sampingan yang lumayan. Seperti yang dikatakan Presiden Direktur Karim Consulting Adi Warman Karim dalam acara Harta Kelola, persembahan Radio Singapura Internasional Siaran Indonesia berikut ini. Pada pembahasan yang lalu, inti yang kita sampaikan adalah yang kita sebut dengan control pain, yaitu bagaimana secara bertahap kita melatih agar beban yang dapat ditanggung atau kapasitas yang dapat menanggung beban dari keluarga kita, kita, istri kita, anak-anak kita, secara terkontrol kita naikkan. Seperti orang latihan, kalau latihan angkat berat, latihan barbel, itu kalau sekaligus 100 kilo nggak kuat. Tapi kalau perlahan-lahan kita kontrol pain-nya, perlahan-lahan kita naikkan bebannya mulai dari 5 kilo, 10 kilo, dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan keadaan kapasitas keluarga kita yang jauh lebih tahan dibandingkan kalau keluarga kita manjakan dengan segala sesuatu yang serba instan. Anak minta sepeda, langsung beli sepeda, dan sebagainya. Ini yang kita bahas kemarin, yang kita sebut sebagai controlled pain, yaitu bagaimana kita meningkatkan kapasitas daya tahan kita dengan pain, dengan kesakitan yang dikontrol derajat bebannya. Nah, apabila kita telah melakukan hal tersebut, yaitu yang kita sebut dengan controlled pain, di mana daya tahannya, daya surface-nya sudah demikian hebatnya, maka yang berkaitan erat dengan daya juang ini, dengan daya survive ini, adalah kreativitas. Karena orang yang anak-anak kita, diri kita sendiri, ketika kita sudah berhasil melakukan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan tingkat survive ability kita, tapi kalau kita tidak mempunyai suatu kreativitas, ini tidak jalan. Dalam bisnis dan mengelola keuangan, persoalannya sama persis. Yaitu bagaimana kita bisa mengencangkan ikat pinggang di saat-saat yang memang harus kita kencangkan ikat pinggangnya. Ini yang kita sebut sebagai daya tahan. Tapi di sisi lain, kita harus kembangkan daya kreativitas kita. Kalau cuma bertahan aja, enggak kita kembangkan daya kreativitas kita untuk mendapatkan revenue-revenue yang baru, ini enggak jalan. Nah, oleh karena itu pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita mengembangkan daya kreativitas kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan misalnya salah satu kreativitas itu yang kadangkala kita tidak sadari kita miliki, yaitu potensi yang ada dalam diri kita, misalnya memberikan les kimia, memberikan les bahasa Inggris, memberikan les menggambar, menggunakan les bermain musik dan sebagainya. Ini salah satu contohnya. Nah, bagaimana kita sekarang pertama menggali di dalam diri kita sendiri potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kalaupun kita telah bisa menggali potensi apa yang ada dalam diri kita, tapi kalau kita tidak bisa secara kreatif memanfaatkan potensi itu, tetap aja dia tetap jadi potensi aja. Misalnya kita seorang ahli matematika, tapi kita mempunyai metodologi mengajar yang membosankan, sehingga nggak ada orang yang mau les sama kita. Misalnya kita mempunyai keahlian main piano, tapi kita sama orang hubungannya nggak baik, artinya nggak enjoy gitu orang belajar piano sama kita. Ya orang juga nggak ada yang mau belajar dari kita. Nah, oleh karena itu kreativitas di sini dalam artian adalah bagaimana keahlian basic yang kita miliki, kita sebut sebagai konten, bisa dikemas, di-package, dicarikan satu metodologi yang cantik supaya orang mau membeli jasa kita itu. Kita ambil contoh misalnya kreativitas, misalnya kita mempunyai keahlian berbahasa Inggris misalnya. Walaupun kita bahasa Inggrisnya bagus sekali, tapi kalau kita nggak kreatif dalam mengemas keahlian kita itu, dan juga tidak kreatif dalam menawarkan jasa kita itu, maka dia tidak berjalan dengan baik. Demikianlah saudara pandangan Presiden Direktur Karim Consulting Adi Warman Karim dalam acara Arta Kelola, persembahan Radio Singapura Internasional Siaran Indonesia. Pertanyaan untuk Adi Warman Karim silakan email kami indonesia@rsi.com.sk. Dan naskah serta podcast acara ini dapat Anda akses atau download melalui situs kami www.rsi.sg/indonesian. Untuk sekarang saya Budi Setiawan, sampai jumpa di lain kesempatan.